hanya kekeringan yang basahi tubuh. Melangkah terus mendaki, lewati waktu di jalan setapak, gapai kaki langit biru. Ayah, aku jatuh cinta. Kita berpacu menggapai pun.